Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara kitab yang kita baca insyaallah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya sahih Bukhari, sehingga kita tidak perlu mengenalkan siapa beliau. Yang masyhur Imam Bukhari rahimahullah ta'ala punya beberapa tulisan karya, di antaranya ini kitab khusus terkait masalah adab, yaitu Al-Adabul Mufrad. Telah disyarah para ulama kita, di antaranya Syekh Zaid rahimahullah ta'ala punya syarah. Namun insyaallah kita akan baca matan, kita baca insyaallah malam ini satu bab dari kitab beliau. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, babun qaulullahi ta'ala awassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada seorang insan terkait dengan orang tuanya, wasiatnya agar mereka ya berbuat baik kepada dua orang tuanya, ya untuk ahsinu husna, agar kalian berbuat ihsan, berbuat baik pada orang tua. Khairul rahimin rahimakumullah, ada beberapa ayat yang di situ kita diperintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Ya, disebutkan yang sudah kita pelajari dalam kitab tauhid, misalnya beberapa ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsan. Rabbmu telah mewajibkan, mewasiatkan, menetapkan untuk kalian beribadahnya kepadanya dan juga untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam ayat-ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan dengan sesuatu pun. Kemudian setelah perintah ibadah, perintah tauhid, perintah yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana, untuk kalian berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan ya manzilah yang aliyah, yang tinggi dari orang tua. Seringkali perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua digandengkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan kepada orang tua? Saudara Ahmad As'adi rahimahullah berkata, kata beliau rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ay kata beliau, ahsinu ilaihim bil qawlil karim wal khitabil latif wal fi'lil jamil. Berbuat baiklah kalian kepada mereka, kepada orang tua, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan tutur kata penyampaian yang lembut, dan perbuatan yang indah, yang baik. Iya, Qaul itu pilihan katanya, memilih kosakata yang baik-baik. Khitab itu cara menyampaikannya yang lembut. Ini yang sering diingatkan bahwasanya perintah Allah wa qulu linnasi husna. Iya, berkatalah kalian yang baik kepada manusia itu baik dari sisi lafadznya, pemilihan katanya, dan juga dalam penyampaiannya. Iya. Berbuat baik kepada orang tua dengan memilih kata-kata yang baik, dengan menyampaikan dengan tata cara yang santun, yang lembut, dan juga berbuat yang baik. Kata beliau, bita'ati amrihima, dengan cara ya menaati perintah keduanya, tentunya selama bukan maksiat. Wajtinabi nahyihima, menjauhi larang-larangan keduanya, ya selama bukan melarang untuk taat tentunya. Walinfaq alaihima, dan memberi nafkah kepada keduanya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya apa itu birrul walidain, beliau sebutkan di antara ini taat kepada orang tua, iya, dan kata beliau infaq alaihima idza kana muhtajain, iya, memberi nafkah kepada keduanya ketika keduanya adalah orang yang butuh diberi nafkah. Di dalam kitab-kitab fikih di akhir-akhir kita bernikah itu ada babun nafkah, kitabun nafkah atau babun nafkah, disebut di situ siapa saja pihak yang wajib kita nafkahi, salah satunya ini, iya, orang tua kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, kita mereka adalah orang-orang yang muhtajin, orang-orang yang butuh diberi bantuan nafkah. Berikutnya kata beliau itu taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, memberi nafkah kepada keduanya. Kata beliau wa ikram man lahu ta'allukun bihima, memuliakan orang-orang yang punya kaitan dengan keduanya. Iya. Kerabat-kerabat mereka. Iya. Padenya, parenya, budenya, bulenya, semuanya yang punya hubungan dengan keduanya harus dihormati. Memuliakan orang-orang yang punya hubungan dengan kedua orang tua kita. Qala wasilatul rahim allati la rahimalak illa bihima, dan menyambung hubungan rahim. Iya. Yang tersambung dengan keduanya, kerabat-kerabat kita. Syaikh Shalih Fauzan fihallahu taala menyatakan yang namanya kerabat yang mesti disambung rahimnya itu apa? Sampai apa? Al-jaddu sabi, sampai kakek yang ketujuh. Sebagai menyatakan yang kelima, sebagai menyatakan yang ketujuh. Apa namanya sudah? Bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek. Namanya apa? Yang ketujuh. Sebagai menyatakan yang kelima. Itu semua kerabat yang kita sambung hubungan rahim. Nah, qala kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala walil ihsan diddan, lawannya ihsan kepada orang tua, lawannya berbuat baik orang tua, ada dua lawannya. Yang pertama adalah al-isaah, menyakiti keduanya, jelas terjelek. Menyakiti keduanya, menyakiti dengan ucapan, menyakiti dengan perbuatan, menyakiti. Yang kedua adalah adamul ihsan, tidak berbuat baik. Ya, walaupun dia tidak menyakiti tetapi enggak ada kebaikan buat orang tua. Ini kan iya. Kejelekan bagi seorang. Tiga tingkatan. Yang terbaik dan itu wajib adalah ihsan buat orang tua. Tingkatan kedua yang jelek adalah tidak mau peduli, tidak mau berbuat baik buat orang tua. Tingkatan ketiga yang paling jelek adalah apa? Isaah. Isaah itu menyakiti, berbuat jelek kepada orang tua. Nah, Kemudian beliau rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah bawakan dua hadis, kita baca. Kata beliau, haddatsana, kalau kita baca sanad juga enggak masalah. Atau enggak perlu, kita langsung aja ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, kata beliau, haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Izzar akhbarani qala samitu Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu. Kata Abu Amr Asy-Syaibani seorang tabi'i, haddatsana sahibu hadhid dar, telah menyampaikan kepada kami pemilik rumah ini, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, wa umma biyadihi ila dar Abdullah. Beliau menunjuk rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Yani telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling Allah cintai? Di sini ikhwan rahiman rahimakumullah. Iya. Ada beberapa faedah. Faedah pertama, bagaimana hirs as-sahabah? Bagaimana semangatnya para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertanya tentang amal. Namun ini penting, bedanya para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum dengan kita, kalau mereka itu bertanya lil amal, mereka para sahabat itu bertanya untuk mengamalkannya. Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang bertanya hanya sekedar bertanya, tidak untuk amal. Iya, semangatnya mereka bertanya untuk menambah amal. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di sini menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat. Yang satu lebih Allah cintai daripada yang lain. Tentunya, iya, amalan yang wajib lebih Allah cintai daripada amalan yang sunnah. Sudah kita hafal hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kunci. Kalau berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alaihi." Tidaklah seorang hambaku bertakarub kepadaku dengan amaran, iya, yang lebih aku cintai dibandingkan bertakarub dengan amaran-amaran yang fardu, yang wajib. Ketiga, iya, sehingga dalam satu kaidah fiqhiyah disebutkan, ya, idza tazahama al-masalihu kuddima a'la min al-masalihi. Ketika banyak amal-amal yang berdesakan di satu waktu, tidak mungkin dilakukan semuanya berbarengan, maka dahulukan yang paling maslahat, yang paling baik. Ya, karena amal itu berbeda-beda. Di sini ayyul amali ahabu ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iya, dan hadis ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, akhirnya di antara akidah sunnah wal jamaah adalah isbat sifat mahabbah lillah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat cinta. Allah subhanahu mencintai amal, Allah mencintai orang beramal. Innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat, orang-orang yang senantiasa bersuci. Cinta. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu wa yuhibbu. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala cinta hamba-hambanya dan juga mencintai hamba-hambanya yang baik, yang saleh. Ya, sehingga ayatul mihnah, ayatul mihnah, ayat yang sebagai ujian, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'un, ikutilah aku. Berarti Allah itu dicinta. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu, dicinta, dan yuhibbu, mencintai hamba-hambanya yang baik, mencintai amal-amal yang baik. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu kalimat indah dari ulama kita, Kata para ulama kita, laisa asya'an an tuhibba, walakin asya'an an tuhabba. Kata mereka para ulama kita, yang terpenting bagi seseorang itu bukan dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang terpenting bagaimana dia bisa menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa asya'an an tuhibba. Kalau masalah cinta, enggak semua orang mungkin mengaku cinta kepada Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana seorang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, an tuhibba. Jadi dengan berbuat saleh, beramal saleh, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ditafsirkan, kata ulama kita dalam tafsirah di sini, dalam salah di sini, yakni as-salah fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Yang menunjukkan keutamaan salat di awal waktu. Dan itu saya kira sudah kita tahu. Hukum asalnya salat di awal waktu itu aula wa afdal, lebih utama, kecuali dalam dua keadaan. Iya. Yang pertama, salat isya. Salat isya, iya, ketika jamaah sepakat tidak saling memberatkan untuk mengakhirkan salat isya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di tengah malam, kata Rasulullah sallam, inna hadhihi la waqtuha, ini waktunya yang utama, laula ana syuqqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Yang kedua, ketika matahari terik di siang hari. Iya, idza shtaddal harru fabridu bis-shalah, ketika terik sangat, iya, sangat terik, panas, sangat terik, maka fa'abridu sholat, tunggu dingin untuk sholat duhur. Iya, tapi hukum asalnya as-sholat di awal waktu itu yang afdal. Qultu, kata beliau, summa ayyun, kemudian katakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, birrul walidain. Ini bab, kemudian birrul walidain, setelah sholat kemudian berakti kepada orang tua. Qultu, summa ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, summa jihadu fi sabilillah. Qala, haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau sajadtuhu lazadani. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Adam, qala haddathana Syu'bah, qala haddathana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah bin Umar, qala, ridha Rabbi fi ridha al-wali. Ridhanya Rabb, ridhanya Allah, itu ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatur Rabb, dan murkanya Rabb, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sakhatil walid, iya, ada pada kemurkaan orang tua. Hadis ini para ulama kita bersisi tentang sahih dhaifnya, namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala cenderung menyatakan hadis ini hasan. Belum hasan hadis ini, sehingga hanabila rahiman rahimakumullah, di antara yang dilakukan seorang anak adalah bagaimana dia menjadi keridhaan orang tua, selama, sekali lagi, selama tidak menyelisihi syarat Allah Subhanahu wa taala. Pada salah satu hadis Rasul menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamas ridallah bisahdin nas radhiyallahu an warda anhu nas." Barang siapa mencari keridhaan Allah walaupun dengan amalan yang mungkin manusia membencinya, tidak senang, maka Allah akan ridha kepada dia dan akan membuat ridha mereka kepada dia. Tapi sebaliknya, manil tamasa ridwan nas bisakhatillah, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan perkara yang Allah murkai, sakhatallah alaih, Allah murka kepada dia, wa askhatan nas alaih, dan akan membuat murka juga manusia kepada dia. Ya, mencari keridhaan manusia, mencari ridha orang tua, itu jangan sampai kemudian menabrak syariat, harus dengan rambu-rambu syariat. Ingat tetap hadisnya, iya, innama ta'atu fil ma'ruf, taat kepada makhluk hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ingat hadisnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Semuanya harus senantiasa sesuai syarat Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Kita harus cari keridhaan orang tua. Tetapi jangan sampai kemudian mengikuti mereka ketika mengajak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul billahi rahman rahimakumullah. Ini saya kira karena sudah 20 menit hampir. Ya jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.